kasih-Mu Tuhan. Tiada yang melebihi kasih-Mu. Tiada yang melebihi cinta-Mu Tuhan. Kau datang ke dunia, datang membawa harapan baru. Besar kasih-Mu bagi seluruh umat-Mu. Kasih-Mu Tuhan mengangkatku dari jurang dosa. Kasih-Mu selamat.